Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Telah kita sebutkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis berkaitan dengan al-khauf minasyirki. Kita masuk kepada masail, faidah-faidah dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang telah kita bacakan sebelumnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fihi masail. Di dalam hadis tersebut ada beberapa masalah-masalah. Al-ula al-khawfu minasyirki. Yang pertama al-khawf minasyirki. Takut dari kesyirikan. Telah kita jelaskan. Hendaknya seorang muwahid, orang yang bertauhid, memiliki perasaan takut dari kesyirikan. Sebagaimana para anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga yang lainnya, mengkhawatirkan dirinya terjatuh kepada kesyirikan. Bukan hanya kesyirikan, tapi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, hendaklah kita takut, mengkhawatirkan diri kita terjatuh kepada perkara-perkara tersebut. Nah, asalnya yang kedua, an-riya minasyirki. Sesungguhnya riya, perbuatan yang tujuannya ingin dilihat oleh orang lain untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, minasyirki, termasuk di antara kesyirikan. Ya. Nabi SAW mengatakan pada hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah kesyirikan yang kecil. Ketika beliau ditanya tentang apa yang dimaksud dengan syirik yang kecil, waqala beliau mengatakan riya. Ya, yang dimaksud dengan syirik yang kecil adalah riya. Nah, perbuatan ingin dilihat dan disanjung oleh manusia. Sehingga riya termasuk di antara kesyirikan. Ya. Kenapa? Dikarenakan dia melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah yang dilakukannya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Bahkan telah kita jelaskan bagaimana bahaya dari perbuatan riya. Ya. Ini bisa menghapuskan amalan yang dia lakukan yang ada pada riya di dalamnya. Nah, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang tiga orang yang pertama kali diadili di hari kiamat nanti. Yeah. Rajulun ustushhida. Yang pertama, seorang yang dianggap mati syahid. Arwafaha. Kemudian diperkenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan dia pun mengenali nikmat-nikmat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Famada amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia mengatakan, "Qataltu fika hatta tushiddu." Aku berjihad hanya karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Ya, ini pengakuannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Sehingga Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta liyuqala jari. Engkau dusta, akan tapi engkau berjihad, berperang, ingin disebut sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan. Fa umiru bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diperintahkanlah malaikat ya untuk menyeret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, padahal dia melakukan amalan yang besar, jihad. Ya. Rasulullah mengatakan ra'sul amri al-Islam wa 'umudu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara itu Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Tapi dikarenakan tidak ikhlas dalam melaksanakan jihad, tapi tujuannya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, ingin disebut pemberani, bukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, sebab dia mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kedua, orang yang menuntut ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Sama niatannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ingin disebut sebagai seorang alim. Dia ingin disebut sebagai seorang qori, pembaca Al-Quran. Maka nasibnya pun sama dengan orang pertama tadi. Diperintahkan malaikat dan diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Begitu juga orang yang ketiga, yang Allah berikan kenikmatan berupa harta. Dia berinfak, bersedekah, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin disebut sebagai dermawan. Nasibnya pun sama dengan orang pertama dan kedua tadi. Diperintahkan malaikat, kemudian diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini bahaya dari sifat riya. Ya. Rasulullah sangat mengkhawatirkan kepada para sahabatnya sifat riya ini. Ya, pada faidah yang keempat, ar-rabi'ah atau asan lisah, annahu minasyirkil asghar. Sesungguhnya riya termasuk di antara kesyirikan yang kecil. Telah kita jelaskan, syirik itu ada dua. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Ada syirik yang besar, syirik yang kecil. Perbedaannya, syirik yang besar bisa mengeluarkan dari Islam. Kalau syirik yang kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Syirik yang besar menyebabkan hapus semua amalan yang dilakukannya. Adapun syirik yang kecil, ya, tidak hapus semua amalan yang dilakukannya, hanya amalan yang masuk di dalamnya riya saja. Nah, syirik yang besar menyebabkan seorang kekal dalam neraka, adapun syirik yang kecil tidak. Dan perbedaan yang lainnya antara syirik yang besar dan syirik yang kecil. Ya. Di selain ada juga pembagian dilihat dari nampak dan tidak nampaknya. Ada syirkun jali, ada syirkun khafi. Ada syirik yang jelas, nampak. Ada juga syirkun yang khafi, yang samar. Ya, di antara syirik yang samar adalah riya. Arabi'ah, faedah yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala sholihin. Sesungguhnya riya ini merupakan perkara yang paling dikhawatirkan kepada orang-orang saleh. Ya. Orang-orang yang saleh yang dia melaksanakan ketaatan-ketaatan dan amalan-amalan ini sangat dikhawatirkan kepadanya sifat riya. Ya. Syaitan tidak henti-hentinya mengganggu manusia. Pertama diganggu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nah, meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hamba itu tetap melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diganggu dari pintu ini. Supaya ibadah dan ketaatan yang dilakukannya ini ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Nah, ya, sangat intinya syaitan mengganggu manusia tadi, dijauhkan dari ibadah supaya tidak melaksanakan ibadah, dan ketika hamba itu melaksanakan ibadah dibisik-bisiki supaya ibadah yang dilakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Al-khamisatu, faedah yang kelima, qurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. Nah, bahkan Nabi mengatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min siraki na'li. Nih, surga itu lebih dekat kepada kalian dari tali sendalnya. Begitupun neraka, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali sendalnya. Nah, ya. Dan juga Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Hatta yakuna bainahu wa bainaha. Nah, sampai jarak antara dia dengan surga itu, nah, satu hasta saja. Ya. Nah, begitupun orang yang melakukan amalan-amalan kejelekan, sampai jarak antara dia dengan neraka tersebut hanya satu hasta saja. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, man laki Allah la yushriku bihi syai'an dakhala jannah. Wa man lakiyahu yushriku bihi syai'an dakhala nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, as-sadisatu, faedah yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi hadisin wahidin. Ya. Menggabungkan antara dekatnya surga dan neraka dalam satu hadis, seperti hadis yang kita bacakan tadi. As-sabi'atu, faedah yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yushriku bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, pasti orang yang tidak melakukan kesyirikan, dia akan masuk ke dalam surga. Bagaimanapun amalan yang dilakukannya. Walaupun dia melakukan dosa-dosa. Ya, kalau dia tidak mempersekutukan Allah pasti masuk ke dalam surga. Akan tapi masuknya ke dalam surga berbeda-beda. Ada yang masuk surga awalian, langsung masuk surga. Ya, ada juga yang diadab terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya. Tapi ujung-ujungnya, akhirnya dia pun akan masuk ke dalam surga dikarenakan ada keimanan dan tauhid dalam hatinya. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia akan masuk ke dalam neraka walaupun dia termasuk di antara manusia yang paling rajin ibadahnya. Nah, tapi kalau berjumpa dengan Allah dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan, walaupun dia rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi dia mempersembahkan misalkan sesajen-sesajen untuk para jin, syaitan, dan semisalnya. Yeah. Atau walaupun dia rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi dia meminta-minta kekuburan. Yeah. Minta rezeki, minta ini dan minta itu kekuburan. Nah, yang jelas dia melakukan kesyirikan-kesyirikan, walaupun dia melakukan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi, yeah. Tapi ketika dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan musyrik, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Ya, wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya? Dengan kesyirikan tersebut, ibadah-ibadah yang dilakukannya terhapus pahalanya di sisi Allah. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Allah mengatakan, kalau mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua amalan yang telah dilakukannya. Azaminatu, faedah yang ke-8, al-mas'alatul azimah, su'al khalil lahu walibanihi wiqayatu ibadatil asnam. Masalah yang sangat besar, yaitu permintaan Al-Khalil, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Permintaan beliau terhadap dirinya dan untuk anak-anaknya penjagaan dari peribadahan kepada berhala-berhala. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Nah, jadi Nabi Ibrahim AS ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dirinya dijaga dan juga supaya anak keturunannya dijaga dari terjatuh kepada kesyirikan, yaitu beribadah kepada berhala-berhala. Ya, Nabi Ibrahim saja, ya, seorang Nabi, Rasul, bahkan orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Imamul Muwahidin, bahkan imam orang-orang yang bertauhid, khawatir dirinya terjatuh kepada kesyirikan. Ya, tentunya lebih-lebih kita. Nah, hendaklah sangat mengkhawatirkan diri kita terjatuh kepada kesyirikan. Ya, sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dirinya dari kesyirikan dan supaya anak keturunannya dijauhkan dari kesyirikan. Ya, tidaklah beliau berdoa demikian, melainkan bahaya kesyirikan sangat besar sekali sehingga beliau sangat mengkhawatirkan dirinya terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Jumlahkan faedah, jangan sampai kita merasa aman dari kesyirikan. Sebesar apapun keimanan kita, sekuat apapun keimanan kita, Jangan merasa aman dari kesyirikan. Hendaknya kita mengkhawatirkan diri-diri kita terjatuh kepada kesyirikan. Nah, dan juga penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Sekuat apapun akidah kita, sekuat apapun manhaj kita, jangan sampai kita merasa aman dari yang namanya penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, dan yang semisalnya. Hendaklah kita merasa khawatir. Walaupun kita berada dalam kebenaran, melaksanakan kebenaran, tetap kita khawatir dari yang namanya penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Nah, ada si'atu, faedah yang ke-9, i'tibaruhu bihal aksar. Likolihi rabbi innahunna adlalna kathiram minan nas. Nah, mengambil pelajaran ibrah dengan keadaan kebanyakan manusia. Berdasarkan ucapannya, Rabbi innahunna adlalna kathiram minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Nah, lihat, nakal kita mengambil ibrah tentang kebanyakan keadaan manusia. Di mana keadaan kebanyakan manusia itu tersesat. Nah, begitu juga banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain tentang kebanyakan manusia itu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, atau kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Atau kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau yang bersyukur sedikit, berarti yang kufur itu sangat banyak. Sehingga Allah mengatakan, wala tuti' aksaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Janganlah kalian mengikuti atau mentaati kebanyakan orang yang ada di bumi ini. Dikarenakan mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keadaan kebanyakan manusia. Disebutkan keadaan mereka itu kebanyakannya sesat. Keadaan mereka kebanyakannya kufur nikmat. Nah, keadaan mereka kebanyakannya bodoh, tidak mengetahui. Keadaan mereka kebanyakannya fasik, keluar dari ketaatan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga jangan tertipu dengan kasrah banyaknya pengikut, dan ini bukanlah patokan suatu kebenaran. Dan telah kita jelaskan di antara prinsip-prinsip jahiliyah adalah menganggap kebenaran itu dengan banyaknya pengikut. Ini dibantah oleh Allah dan juga Nabi SAW dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Nah, al-ashirah, faedah yang ke-10, fi tafsir la ilaha illallah kama dakarahu al-Bukhari. Dalam ayat ini merupakan tafsir tentang la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh al-imam al-Bukhari. Nah, tafsirnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dalam hadis Nabi mengatakan fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu la ilaha illallah. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, mengatakan jadikanlah awal pertama yang kau seru ada syahadat la ilaha illallah. Ya, dijelaskan dalam hadis yang lain dengan lafaz falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ayyuhidullah. Jadikanlah pertama kali yang kau seru kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-hadiyata asyrata, faedah yang ke-11, fadilatu man salima minasyirki. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Ya. Keutamaannya dia akan masuk ke dalam surga. Man laki Allah la yushriku bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini Allah sebutkan keutamaan orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan. Ya, keamanan di dunia dan juga di akhirat. Dan juga mereka akan diberikan petunjuk. Nah, ini keutamaan orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara faedah-faedah dari bab yang kita bacakan tentang al-khauf minasyirki, takut dari kesyirikan. Insyaallah nanti kita masuk pada bab yang berikutnya, bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab menyeru kepada syahadah la ilaha illallah. Ilahun alhamdulillah subhanakallahu bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.